Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Para pemirsa Radio Muslim dan juga MJM Masjid Jami' Mubarak yang kami banggakan dan kami muliakan, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita dapat mengisi waktu kita dengan kegiatan yang sangat baik. Di hari libur, di hari yang longgar seperti saat ini, kita bisa mengisinya dengan bersama menuntut ilmu untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh itu adalah sebaik-baik aktivitas yang mengisi umur kita. Para pemirsa dan pendengar yang kami muliakan, tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang peran pemuda di dalam mendakwahkan Islam, ya. Kita semua menyadari bahwasannya usia muda itu di dalam Islam adalah usia yang sangat dipertimbangkan, usia yang sangat diperhatikan. Sehingga banyak ayat dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang keistimewaan masa muda. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu telah mengatakan di dalam surat Ar-Rum ayat 54. Allah berfirman, "Allahul ladzi khalaqakum min dhi'fin, tsumma ja'ala min ba'di dhi'fin quwwah, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah." وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ. Dialah Allah yang menciptakanmu dari kondisi yang lemah. Kemudian Allah jadikan kamu setelah lemah, kamu menjadi kuat. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembalikan kalian kepada kondisi lemah dan kalian tua renta. Allah menciptakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya dan Allah Maha mengetahui dan Maha menetapkan takdir. Hey. Jadi fase kehidupan manusia ini kalau kita simpulkan ada 3 fase. Yang pertama ada fase lemah, yang kedua ada fase kuat, yang ketiga ada fase lemah kembali. Kita tercipta, terlahir ke muka bumi ini sebagai seorang anak balita yang belum bisa berbicara, belum bisa berjalan, belum bisa apa-apa. Lalu kemudian Allah tambahkan umur kita, lalu kita menjadi balig, menjadi dewasa. Ya. Sehingga pikiran kita menjadi kuat, fisik menjadi kuat, sehingga menjadilah kita sebagai orang yang layak dibebani oleh syariat ini menjadi mukallaf. Ya, syarat seorang itu menjadi mukallaf, orang yang layak dibebani perintah dan larangan oleh Allah, itu ketika dia punya pikiran yang bisa menangkap perintah dan larangan. Pun awal dari itu semua adalah ketika dia masih bertemu dengan masa muda, puncaknya umur, ya. Setelah itu dia akan kembali lemah lagi, menjadi tua, ya, fisiknya menjadi lemah, yang tadinya bisa kuat jogging berkilo-kilometer, ya, sekarang untuk jalan ke masjid saja harus pakai tongkat ataupun pakai kursi roda, ya. Yang tadinya pikirannya bisa diputar keras untuk memikirkan tentang bagaimana kemajuan dakwah, bagaimana cara berdakwah, ya, dia libatkan di dalam lembaga-lembaga dakwah, di dalam lembaga pendidikan ataupun di dalam lembaga sosial, semuanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tua maka pikirannya tidak selincah lagi, tidak selincah ketika dia sudah muda. Jadi satu-satunya fase yang kuat bagi kita dalam kehidupan kita yang terbatas ini hanya satu di dalam hidup ini, yaitu di masa muda saja. Nah, masa muda ini kalau kita hilang sudah. Kalau masa muda ini fase yang paling berharga di dalam kehidupan kita ini, kuat-kuatnya fisik, kuat-kuatnya pikiran, jiwa, raga itu ketika itu. Kalau ini hilang, kita enggak manfaatkan untuk hal yang positif, ya sudah, enggak punya martabat kita ini. Nauzubillah min dzalik. Ya, menjadi sia-sia hidup yang singkat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70 sana." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Andaikan kita ambil bahwasanya umur itu 70 tahun tuh, itu udah umur panjang bagi umat Muhammad, 70 tahun itu. Nah, sekarang coba kita perhatikan umur kita sudah berapa tahun. Yang umurnya 20 tahun, kalau 70 tahun tinggal 40 tahun. Yang umurnya 40 tahun berarti tinggal 30 tahun. Yang 50 tahun tinggal 20 tahun. Singkat sekali dunia ini. Kehidupan dunia ini sangat singkat sekali. Siapa yang bisa menjamin 100 tahun ke depan masih hidup? Gak ada. Ya, ini sangat singkat sekali. Tapi kadang-kadang, ya itulah setan ya. Sering kali setan datang kepada kita, mempengaruhi alam bawah sadar kita. Bahwa kamu itu akan hidup lama di sini. Makanya kita ingat-ingat hadis ini tadi. Ya, agar kita ini gak berleha-leha. Ternyata kesempatan ini hanya sebentar. Dari 70 tahun itu, masa kita ini kuat-kuatnya itu cuma sebentar. Dari balita, dari umur 0 sampai umur 15 tahun, 15 tahun ini kita nggak bisa apa-apa, kita masih lemah. 15 tahun mulai beranjak dewasa. Kita masuk ke usia muda, 15 tahun, puncaknya masa muda itu sampai 40 tahun. Itu puncaknya itu. 15 ke 40 berapa tahun itu? Berapa tahun kira-kira? 25 tahun ya. 25 tahun. Nah itu tuh, 25 tahun itu prime time. 25 tahun itu waktu emas. 25 tahun ini kalau kita nggak manfaatkan, hancur hidup kita. Nggak ada artinya. Alhamdulillah. Habis itu 40, udah tinggal ke 70, 20 tahun itu masa-masa pensiun. Ya? Masa-masa menikmati hasil ketika masa muda. Nah makanya hidupnya singkat. Apalagi masa muda ini singkat. Tapi ironinya, masa muda ini masa yang paling kuat prime time-nya usia manusia, tapi godaannya besar sekali. Godaan terberat itu adalah godaannya para pemuda. Iblis itu ya lebih perhatian kepada anak-anak muda daripada anak kecil ataupun apa namanya orang-orang yang sudah tua. Mereka banyak memberikan fokus kepada anak-anak muda. Iblis. Karena kalau udah pemuda pun ini hancur udah masa depan umat ini sudah. Masa depan umat ini bisa dilihat dari bagaimana pemudanya di zaman sekarang. Seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan ganjaran untuk usia muda nih. Untuk para pemuda yang enggak didapatkan oleh orang yang berada di usia selain usia mudanya. Seperti hadis yang menyatakan tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 orang, 7 macam manusia yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar yang tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah au fi ta'atillah. Seorang pemuda yang dia tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Kenapa yang disebutkan hanya anak muda? Karena anak muda untuk bisa menjadi taat, anak muda untuk bisa menjadi taat, yaitu perjuangannya berat. Anak muda untuk bisa rajin sholat jamaah di masjid, itu berat sekali. 2021, pemuda-pemuda yang seperti itu langka. Kalau nemu pemuda yang kayak gitu tuh, sholat jamaah di masjid, rajin kajian, Masya Allah, perhatian kepada dakwah, kepada ilmu, wah ini. Ini pemuda yang langka yang harus ya ini layak dijadikan ya, kalau punya putri bisa dijadikan menantu. Ini pemuda-pemuda langka, pemuda-pemuda calon masa pemimpin masa depan. Ya seperti itu. Karena masa muda itu adalah masa yang berat untuk menjadi takwa itu berat. Kalau orang sudah tua ingat akhirat itu wajar. Tapi kalau ada orang tua nggak ingat akhirat itu nggak wajar. Kebalikannya, anak muda ingat akhirat mungkin di sebagian lingkungan itu nggak wajar. Masa muda itu masa foya-foya, masa berpacaran, ya, masa tiktokan, ya, masa main game, insya Allah. Itu masa muda. Nanti kalau sholat itu ya nanti udah akhir-akhir. Apakah kita akan memberikan kepada Allah adalah sisa-sisa dari kehidupan kita? Apakah kita akan memberikan pikiran kita ini untuk Allah, itu ketika sisa-sisa pikiran kita saat sudah lemah. Fisik kita persembahkan untuk Allah ketika sudah lemah. Ya, di mana pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar dari muslim dan pemirsa MJM yang kami muliakan. hadis yang lain ataupun ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya masa muda itu adalah masa yang istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah lima hal sebelum datangnya lima hal. Salah satunya adalah syababuka qabla haramika. Masa mudamu sebelum tiba masa tuamu. Ya. Bahkan juga di dalam hadis yang lain tadi, yang hadis yang tentang tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah, salah satunya adalah seorang pemuda yang dia diajak berzina oleh laki-laki dzata mansibin. Seorang perempuan yang memiliki kedudukan, yang cantik jelita, dan tidak ada yang melihat, kemudian dia mengatakan inni akhafullah, kemudian dia mengatakan aku takut kepada Allah, maka dia mendapatkan naungan dari Allah SWT. Karena pahala itu akan semakin besar nilainya ketika perjuangannya juga besar. Perjuangan melawan syahwat ketika masa muda lebih besar daripada ketika seorang berada di usia tua, makanya pahalanya besar. Baik, kemudian kita akan melihat bagaimana teladan ya yang diberikan oleh orang-orang, oleh para nabi, demikian orang-orang yang saleh, para sahabat Nabi SAW, untuk para pemuda ini. Ya, untuk para pemuda. Seperti misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau muda, beliau sudah berperan di dalam dakwah, dan dakwahnya itu dakwah yang luar biasa ya, merubah peradaban ya kan, merubah manusia yang tadinya menyembah kepada berhala kemudian menyembah kepada Tuhan yang sebenarnya. Ketika beliau berada di usia muda, maka beliau alaihi salam ya, beliau pergi kepada Tuhan-Tuhan yang disembah oleh kaumnya. Kemudian beliau pun menghancurkan berhala-berhala itu. Kisahnya terkenal ya. Nabi Ibrahim AS menghancurkan berhala-berhala itu. Lalu kemudian disisakan satu berhala yang besar. Dikalungkan kepadanya palu. Ya. Yang tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Yang dihancurkan berhala-berhala kecil saja. Lalu seluruh negeri pun heboh ketika itu. Melihat Tuhan-Tuhannya sudah dihancurkan. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah hancur. Yang tersisa hanya satu berhala. Akhirnya dipertanya-tanyalah mereka, siapa pelakunya ini? Ya, siapa pelakunya? Para saksi di lapangan menjawab, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Yang melakukan ini adalah seorang fatan, seorang pemuda. Yang namanya adalah Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim adalah ketika masih muda. Akhirnya kemudian Ibrahim pun didatangkan di hadapan raja, ditanya, apakah benar kamu yang melakukan? Bukan saya yang melakukan, tapi yang melakukan adalah berhala itu. Nah, ini cerdas ya Nabi Ibrahim SAW. Dia melakukan adalah berhala itu. Akhirnya kemudian mereka pun berpikir, masa berhala bisa melakukan, bisa menghancurkan teman-temannya, bisa menghancurkan berhala yang lain. Mereka pun jadi berpikir, iya, kalau berhala nggak bisa menghancurkan teman yang lain, nggak bisa mencegah dirinya sendiri dari bahaya, mendatangkan manfaat kepada dirinya sendiri bahkan, masa bisa layak disebut sebagai Tuhan ataupun layak disembah? Karena mereka berpikir. Ini Nabi Ibrahim SAW. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Yang menghancurkan itu adalah anak muda, namanya adalah Ibrahim. Ya. Sampai-sampai sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika membacakan ayat ini, beliau radhiyallahu anhuma ya, mengatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan, ma ba'athallahu nabiyyan illa syaban, tidaklah Allah utus nabi itu kecuali ketika dia masih muda, wala utiyal ilmu alimun illa wa huwa syab, dan seorang alim itu tidaklah diberi ilmu kecuali ketika dia masih muda. Wa tala hadhil ayat. Kemudian beliau membacakan ayat ayat tadi. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ya. Mereka menjawab yang menghancurkan berhala-berhala ini adalah seorang pemuda namanya Ibrahim. Jadi tidak ada, kata Ibnu Abbas, tidak ada nabi yang diutus kecuali ketika mereka masih dalam usia muda. Ketika diutus itu masih muda. Enggak ada yang diutus sudah umur 60 tahun, 70 tahun. Di usia muda. Ya, mereka masih muda. Ini menunjukkan betapa mulianya masa muda. Allah Subhanahu wa taala Maha Hakim, Maha Hikmah, Maha mengetahui. Sehingga Allah itu mengetahui mana usia yang paling paling baik seorang itu ditunjuk menjadi rasul, mendapatkan tugas terbaik yaitu menjadi rasul, ya. Yaitu ketika seorang itu berada di usia muda. Ya. Dan ini juga menjadi pelajaran untuk kita wahai para pemuda. Bahwasanya seorang pemuda, setiap pemuda muslim harus punya peran dalam dakwah. Karena tujuan para rasul itu diutus adalah untuk berdakwah, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata rasul-rasul yang diutus itu semuanya ketika mereka masih masa muda. Mereka menjadi rasul ketika masa muda. Nah, ini pelajaran bahwasanya masa orang pemuda Islam harus punya peran dalam dakwah sesuai dengan keahlian yang dia miliki. Yang memiliki ilmu dan dia bisa berbicara di depan orang, silakan gunakan podium-podium, mimbar-mimbar untuk berdakwah. Yang tidak punya, yang punya keahlian dalam masalah IT misalnya, gunakan keahlian kalian dalam masalah itu untuk menyebarkan Islam. Yang punya keahlian misalnya di dalam bisnis, ya, dia punya kekayaan, gunakanlah kekayaan kalian untuk menyebarkan Islam. Karena dalam berdakwah ini, tiga hal itu adalah satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Ilmu, orang yang berilmu, yang kedua adalah sarana, yang ketiga adalah fulus ataupun penunjangnya, dana. Ini gak bisa dipisahkan. Ya, ada orang berilmu, dia seorang ustadz, tapi gak paham IT, gak paham sosmed, gak paham Facebook, YouTube. Maka perlulah ya, pemuda-pemuda yang punya keahlian di situ untuk membantu agar ilmu yang dimiliki oleh dai ini, oleh ustadz ini bisa tersebar luas, seluas-luasnya. Dan tentu saja ini juga perlu yang namanya dana ataupun penunjangnya. Saling gotong royong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-tolonglah kalian dalam masalah kebaikan dan ketakwaan. Nah, itu. Demikian juga Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Nabi Yusuf alaihissalam juga ketika mendapatkan ujian yang sangat berat, kemudian beliau diangkat menjadi nabi, ya, ketika beliau diuji untuk diajak berzina oleh istrinya raja. Ketika itu beliau masih muda. Para ulama yang menjelaskan, menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa ujian yang dihadapi oleh Yusuf ketika diajak berzina oleh istrinya raja ketika itu banyak sekali ujian yang bertumpuk-tumpuk ketika itu. Mulai dari yang pertama kondisi sepi, nggak ada siapa-siapa. Yang kedua, yang ngajak itu adalah perempuannya bukan laki-lakinya. Biasanya kalau ke apa namanya kasus-kasus pemerkosaan, nah itu laki-lakinya yang melakukan. Ini adalah perempuannya yang mengajak. Ya, kemudian yang ketiga adalah ketika itu belum masih masa muda, kuatnya fisik, kuatnya syahwat. Ya. Kemudian berikutnya beliau berada di negeri yang asing. Beliau orang Palestina berada di Mesir. Orang ketiga berada di tempat yang asing, biasanya dia akan lebih percaya diri untuk melakukan kejahatan, ya. Makanya banyak penjahat-penjahat itu mereka nggak beraksi di kampung sendiri, cari kampung lain, gitu. Jadi berada di tempat yang asing. Berikutnya dia sebagai orang budak, ketika itu dia masih budak ketika diajak sama Zulaikha itu, sama istrinya raja. Dan yang namanya budak itu ketika melakukan tindakan-tindakan yang kurang wajar ataupun dalam tanda kutip kurang ajar misalnya, itu lebih bisa dimaklumi daripada orang merdeka karena dia budak, gitu. Yang dalam pandangan masyarakat intelektualnya lebih rendah, ya kan, pendidikannya lebih rendah, itu budak, sehingga kalau dia melakukan kesalahan lebih bisa dimaklumi, gitu. Nah, ini Tapi apa yang terjadi? Apa bagaimana responnya Nabi Yusuf Alaihissalam? Beliau lari, ya. Beliau lari. Walaupun ketika itu beliau terpancing juga, terpancing, tapi beliau lawan syahwat itu, ya kan? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Laula arra'a burhana rabbi. Sesungguhnya istrinya raja telah berhasrat kepada Nabi Yusuf dan Yusuf pun terpancing hasrat pada dirinya. Laula arra'a burhana rabbi, kalau saja Nabi Yusuf itu tidak melihat ilmu yang Allah berikan kepadanya dari Tuhannya, ya. Nah, ini Nabi Yusuf alaihissalam juga ketika mendapatkan ujian itu kemudian beliau menjadi manusia yang mulia ketika masa muda, ya, masa muda. Kemudian juga cerita yang lain tentang keteladanan untuk para pemuda, ya, Ashabul Kahfi, ya, para 7 pemuda yang bersembunyi di dalam gua. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan agama mereka, akidah mereka, karena ketika itu mereka berada di lingkungan masyarakat yang musyrik, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian 7 pemuda ini mereka tidak ingin merusak akidah mereka. Mereka tidak ingin merusak agama mereka, akhirnya mereka menyendiri di dalam gua. Kemudian Allah tidurkan mereka selama 309 tahun, ya, untuk menyelamatkan akidah dan agama mereka. Lalu kemudian mereka keluar dan berdakwah. Nah, ini ketika itu juga Ashabul Kahfi, 7 pemuda, ya, yang berada di Gua Al-Kahfi yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah mereka itu adalah para pemuda. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Nah, ini kemudian contoh yang lain, misalnya keteladanan dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat masa muda ini masa yang sangat dipertimbangkan di dalam Islam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi pemuda itu dengan sikap yang luar biasa. Beliau memberikan sikap yang istimewa, muamalah, interaksi yang istimewa kepada para pemuda. Baik. Di antara contohnya adalah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus, ya, menunjuk 3 orang pemuda yang bernama Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Talib, kemudian Abdullah bin Rawahah. Ini 3 orang pemuda, ya, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah. 3 orang pemuda ini ditunjuk oleh Nabi SAW untuk menjadi panglima perang. Perang apakah itu? Yaitu perang Mu'tah. 3 anak muda ini ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menjadi panglima perang Mu'tah. Dan kalian tahu apa itu perang Mu'tah? Perang Mu'tah itu adalah peperangan pertama antara kaum muslimin melawan Romawi. Ya, ini bangsa yang besar, Romawi ini adidaya ketika itu. Sementara negara Islam, kekhilafahan Islam di bawah Rasulullah itu baru negara yang baru muncul di Madinah, yang belum banyak wilayah kekuasaannya, baru sebatas Madinah dan sekitarnya dan sekitaran Hijaz, gitu. Ketika itu ini perang perdana melawan bangsa yang besar, kerajaan yang besar Romawi. Gak main-main. Rasulullah SAW tunjuk pemimpin perangnya adalah anak-anak muda, ya, Abdullah bin Rawahah, Ja'far bin Abi Talib, dan Zaid bin Harithah. Nah, ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menyadari bahwa peran pemuda di dalam merubah peradaban, memperbaiki peradaban manusia itu besar. Itu harus kita manfaatkan. Contoh yang lain misalnya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadi panglima perang. Ya. Padahal di peperangan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid itu, di situ ada sahabat-sahabat senior. Ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab dan para sahabat senior yang lainnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pilih Usamah bin Zaid menjadi qiyadatul jaysh, menjadi panglima. Jadi pemimpin pasukan. Ya. Nah ini, pemuda-pemuda di masa sahabat usia 18 tahun, 25 tahun itu sudah menjadi panglima perang melawan Romawi, melawan bangsa musyrik yang dari atas kepemimpinan mereka dalam peperangan itu berubahlah peradaban ini menjadi peradaban yang bercahaya, bertauhid. Berbeda dengan pemuda-pemuda sekarang, mereka juga ikut perang, mereka juga menjadi panglima perang, tapi panglima perang di dalam game, ya. Panglima perang di dalam game online. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati nih dengan game online, game-game ini. Banyak merusak pemuda-pemuda yang sudah hijrah. Menghabiskan banyak waktu mereka. Ini game online ini. Kalau sudah terperangkap di level 1, udah. Itu tinggal lanjut aja. Setan gak usah sibuk-sibuk lagi. Setan berusaha dia untuk tertarik dulu nih ke yang paling mudah gamenya nih. Paling level 1. Kalau mereka udah tertarik, udah setan cari cari mangsa lain. Ini udah lanjut aja terus habis masa mudanya. Ya, satu hari dia game 10 jam nggak kerasa, kajian 1 jam udah ngantuk, habis waktunya. Nggak kerasa itu, tahu habis waktunya. Hati-hati dengan perangkap tersebut. Ya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk baiknya agama seseorang, kata Nabi, itu adalah ketika dia meninggalkan hal yang enggak bermanfaat untuk agamanya dan juga untuk dunianya. Dunia enggak dapat, apalagi akhirat. Ayo. Ini Usama bin Zaid. Contoh yang lain misalnya. Sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa tanggung jawab yang sangat besar, yaitu membawa untuk menjadi utusan dai Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri yang asing. Lingkungannya sangat asing bagi Mu'ad bin Jabal. Negeri yang dianut oleh mayoritas oleh masyarakatnya beragama, bukan negara agama muslim. Banyakkan adalah ahlu kitab. Mu'ad bin Jabal diutus ke negeri Yaman. Yang ketika itu negeri Yaman adalah negeri ahlu kitab. Masyarakatnya kebanyakan menganut agama Nasrani ataupun Yahudi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Mu'ad, innaka satati qauman ahlu kitabin falyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kamu nanti akan tiba di negeri yang kebanyakan masyarakatnya menganut agama ahlu kitab, Yahudi dan Nasrani, maka jadikanlah materi dakwahmu yang pertama yang kamu sampaikan kepada mereka adalah la ilaha illallah muhammadar rasulullah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini Mu'ad bin Jabal. Ternyata Rasulullah tidak mengutus Abu Bakar As-Siddiq ataupun Umar bin Khattab yang senior-senior. Ya, tapi yang Rasulullah pilih Mu'ad bin Jabal, anak muda. Anak muda yang pemberani, yang fasih ucapannya, yang dalam ilmunya. Ya. Dan ini juga menjadi pelajaran buat kita bahwasanya seorang pemuda harus punya perhatian, punya prioritas. Ya, prioritas perhatiannya itu dalam tauhid, tauhid dan tauhid. Kalau kita ingin menjadi para pemuda yang punya peran dalam dakwah, maka materi-materi dakwah itu banyak. Ya. Maka sepatutnya kita mencontoh Mu'ad bin Jabal yang mempraktekkan pesan Rasulullah SAW. Pesan pertama Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Mu'ad, apa? Yang pertama adalah tauhid. Ajak mereka untuk bertauhid dulu. Setiap pemuda harus punya perhatian kepada tauhid. Setiap pemuda Islam harus punya andil di dalam menjaga akidah umat, di dalam menjaga tauhid kaum muslimin sesuai dengan keahlian yang Allah berikan kepadanya, dengan ilmunya, dengan keterampilan yang dia miliki, dengan jabatan, dengan profesi, ataupun dengan harta yang Allah berikan kepadanya. Baik. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana caranya agar kita ini bisa memiliki peran. Agar kita ini bisa memiliki peran di dalam berdakwah. Formulanya itu disebutkan secara ringkas di dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3, ya. Allah SWT mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, kemudian mengamalkan amalan soleh, lalu saling menasihati agar mereka istiqomah di atas kebenaran, dan saling menasihati agar mereka istiqomah di atas kesabaran. Nah, inilah formulanya agar kita bisa punya andil di dalam dakwah ini. Yang pertama apa? Yang pertama, disebutkan dalam ayat ini kan, Allah sampai bersumpah dengan waktu, kemudian Allah sampai katakan semua manusia itu rugi. Jadi hukum asal manusia itu rugi. Yang enggak rugi siapa? Kecuali. Yang dikecualikan aja yang enggak rugi. Ya, yang mengupayakan empat hal yang enggak rugi itu. Yang pertama beriman, illal ladzina amanu. Yang kedua beramal, wa amilus shalihat. Yang ketiga wa tawasaw bil haq, saling menasihati untuk istiqomah di atas kebenaran. Yang keempat wa tawasaw bis sabri, dan saling menasihati untuk sabar menghadapi rintangan-rintangan di dalam dia menjadi hamba Allah yang saleh, dalam dia istiqomah. Nah, ini empat ini. Kalau kita enggak mau jadi manusia yang rugi, enggak mau jadi pemuda yang rugi, yang sia-sia hidupnya, ya, maka lakukanlah empat ini. Kalau kita mau menjadi pemuda yang, ya, sejarah tidak merasa mubazir mencatat dia sebagai manusia yang memiliki pengaruh, lakukan empat ini. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah illal ladzina amanu, yaitu kecuali orang-orang yang beriman. Maksudnya iman di sini apa? Yang dimaksud dengan iman di sini adalah al-ilmu. Iman di sini adalah ilmu. Ya. Yang pertama harus kita lakukan adalah mengupayakan ilmu. Ya. Mengilmui agama ini dengan benar. Kalau kita enggak punya apa-apa, ya kita enggak akan bisa melakukan apapun. Kita enggak akan bisa memberikan kalau kita enggak punya. Ya. Maka yang bagi seorang pemuda, ya, sepatutnya dia punya kegiatan yang kegiatan itu berkaitan dengan ilmu. Bisa dengan dia sekolah di universitas misalnya, sekolah di pesantren Islam, di universitas Islam misalnya, ataupun punya kegiatan rutinitas kajian, kemudian daurah, dan macam-macam. Nah, anak muda harus punya kegiatan itu. Dia harus punya kegiatan bersama ilmu masa muda itu. Ya. Karena ilmu ini adalah sumber semua kebaikan. Kalau kita sudah punya ilmu, maka kebaikan-kebaikan itu akan mudah kita dapatkan. Nah, tentu saja jangan sembarangan ilmu kita ambil. Ilmu yang bagus yang kita ambil, ilmu yang benar, ilmu yang sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang sesuai dengan pemahaman para sahabat dan mustasyar. Karena banyak anak-anak muda yang punya semangat terhadap ilmu, punya banyak waktu, dia memberikan banyak waktu untuk ilmu, tapi ternyata ilmu yang diserap bukan ilmu yang benar. Sehingga yang terjadi kesalahpahaman terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga yang terjadi menteror sana, menteror sini, ya. Jadi kita ambil ilmu dari orang yang benar dengan ilmu yang benar, ya. Ilmu yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah tidak cukup di situ. Ilmu yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Jadi seorang pemuda harus menyisihkan waktunya untuk ilmu. Ya. Di jadwal. Kalau punya kaji, kalau misalnya yang paling mudah kajian, ya kan? Enggak perlu banyak syarat administrasi, ya. Di jadwal kajian setiap satu pekan berapa kali, maka hari itu saya enggak bisa diganggu nih. Orang mau ngajak jogging, mau ngajak kulineran, teman-teman mau ngajak kumpul reuni, mohon maaf saya nggak bisa, ini udah jadwal ana untuk belajar kajian misalnya, ya. Jadwal satu pekan satu kali itu sudah paket minimalis, satu pekan sekali, ya. Harus punya kegiatan bersama ilmu kajian, dan kajiannya, ya, saya sarankan kajiannya, ya, kalau yang belum bisa bahasa Arab silahkan kajian tematik, ya, kajian tematik silahkan. Tapi kalau bisa dicari kajian-kajian yang terstruktur, kajian-kajian yang membahas berkelanjutan, sehingga kita ini semangat kita berkelanjutan, tidak selesai satu sesi selesai. Jadi kalau kita cari kajian yang pembahasannya berkelanjutan, nah itu akan dia akan penasaran penasaran bertambah semangat semangat semangat. Kemudian setelah itu belajarlah bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Kemudian carilah kajian-kajian yang di situ para ustadz mengajarkan kitab, agar kita bisa berinteraksi langsung dengan kitab-kitab para ulama. Harus meningkat, jangan tematik-tematik terus, ya kan? Jangan terjemahan-terjemahan terus. Harus meningkat. Cari kajian-kajian yang kemudian kita belajar bahasa Arab, sehingga kita bisa faham langsung Al-Quran, faham langsung Sunnah, faham langsung kitab-kitab para ulama, tanpa harus melalui perantara terjemahan. Itu kan sebuah kenikmatan kalau seperti itu. Ini yang pertama adalah ilmu. Kemudian yang kedua, illalladzina amanu wa amilus salihat. Yang kedua adalah beramal. Kalau sudah memahami Islam dengan sebenar-benarnya pemahaman, nah setelah itu kita baru mengamalkan Islam. Mengamalkan Islam. Karena kalau sudah datang ilmu, nah buahnya setelah itu amal. Kalau dia cuma tahu ilmu tapi nggak menghasilkan amal, maka itu seperti kasyajari bila thimar, seperti pohon yang tidak berbuah. Ya, dia cuma tahu saja wawasan tapi tidak menghasilkan tindakan. Nah, itu sama seperti perbandingan orang yang pandai membaca dengan orang yang tidak pandai membaca. Orang nggak bisa membaca, orang pandai membaca. Orang pandai membaca, berarti kan dia sebenarnya orang pintar tuh. Pandai membaca tuh. Orang yang pandai membaca, tapi dia nggak banyak baca. Dia bisa membaca, tapi dia nggak mau membaca. Yang kedua, orang yang nggak bisa membaca. Biasanya orang bodoh, nggak bisa membaca. Nah, kalau mau kita perbandingan, antara orang yang pandai membaca, tapi tidak mau membaca, dengan orang yang nggak bisa membaca, dan dia nggak akan baca. Ada nggak? Sisi perbedaannya. Ada nggak perbedaan martabat antara dua orang ini? Nggak ada. Semuanya sama-sama rendah. Walaupun dia pandai membaca, tapi tidak diamalkan keterampilan membaca, ilmu membacanya itu, dengan membaca banyak. Ya? Jadi dia sama dengan orang nggak bisa membaca. Sama-sama bodoh, sama-sama rendah jadinya. Sama orang yang punya ilmu dengan orang yang nggak berilmu. Yang punya ilmu tapi nggak ngamalkan, yang nggak punya ilmu, yang itu saja dia nggak akan mengamalkan, nggak akan beramal. Ya, itu sama aja dia nggak punya ilmu kayak gitu. Martabatnya sama saja. Bahkan bisa jadi yang berilmu nggak mengamalkan lebih rendah martabatnya daripada orang yang nggak benar-benar nggak tahu. Mendingan sekalian bodoh. Sampai-sampai ada ulama, para ulama menjelaskan kan ada al-jahlu ada dua macam. Ada jahlun murakkab. Ada jahlun ghairu murakkab, ada jahlun khafif, ada jahlun murakkab. Jahlun murakkab itu apa? Orang yang punya ilmu tapi dia enggak ngamalin. Orang yang punya ilmu tapi amalannya salah, atau dia enggak ngamalkan. Nah, itu jahlunnya murakkab. Kalau jahlunnya khafif, khafif itu ringan. Jahlun yang ringan itu orang yang enggak punya ilmu sama sekali. Ya. Nah, orang enggak punya ilmu sama sekali. Itu lebih ringan, dimaafkan. Ya. Baik. Nah, jadi ilmu ini menjadi pembeda. Kita ini menjadi ilmu itu yang berada dalam diri kita ini menjadi pembeda dengan yang lain. Menaikkan martabat itu ketika menghasilkan amal. Tapi kalau nggak menghasilkan amal, justru itu menjadikan hina. Menghinakan manusia. Karena Nabi SAW, Wal-Quranu hujjatun laka au alaik. Quran itu bisa menjadi penolongmu atau menjadi bumerang bagimu. Nah, jadi kalau tahu ilmu, saya itu mengamalkan. Tahapnya setelah mengamalkan apa? Mendakwahkan Islam seluas-luasnya. Mendakwahkan Islam. Wa tawasau bil haq. Nah, mendakwahkan kebenaran. Nah, itu. Jadi untuk kita ini bisa berdakwah, itu yang pertama apa? Berilmu. Yang kedua apa? Mengamalkan ilmunya. Baru kemudian setelah itu dakwahkan ilmu kita. Setelah kita rasakan ilmu ini bermanfaat untuk diri kita, maka ya tingkatkan semangat ataupun hasrat kita agar ilmu ini bermanfaat untuk orang lain. Wa tawasau bil haq. Dakwahkan ilmu ini, dakwahkan Islam ini seluas-luasnya. Nah, itu. Baru itu tahapan ternyata dakwah itu apa? Yang ketiga, setelah ilmu dan amal. Ya. Dakwakan sesuai dengan keahlian yang Allah berikan kepada kalian. Dakwahkan sesuai dengan karunia yang Allah berikan kepada kalian. Ya. Yang punya ilmu, dakwahkan ilmunya. Yang dia punya ilmu tapi nggak bisa menyampaikan di masyarakat, tapi punya keahlian dalam masalah IT, misalnya gunakan IT kalian. Ya, setidaknya kalau nggak punya apa-apa, ya kita menjadi wasilah lah. Menjadi wasilah tersebarnya ilmu ini. Ya. Bukankah Nabi mengatakan man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi? Siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala setiap orang yang melakukan kebaikan itu. Kalian, teman-teman sekalian yang pintar IT, pintar internet, ya, pintar desain. Kalian tidak sedang berada dalam kesia-siaan, itu berada dalam amal soleh yang besar. Ya, dari poster yang kalian buat, kemudian ratusan orang ikut kajian itu, atau bahkan ribuan orang ikut kajian itu, mendalla ala khairin falahu ajri ajru fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan orang kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Ya. Maka sebenarnya di dalam dakwah ini kita semua bisa ikut andil semuanya dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Karena prinsip di dalam kebaikan, di dalam ketakwaan itu adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan, di dalam ketakwaan. Jadi enggak bisa kita ini menjadi baik, kita ini menjadi takwa kalau enggak tolong-menolong. Kita bisa menjadi sempurna ketakwaan dan kebaikan kita ini kalau kita ini bersosial. Kita ini saling tolong-menolong. Kolaborasi, ya. Gitu. Baru nanti akan menghasilkan kebaikan. Nah, setelah itu, setelah mendakwahkan apa? Wa tawasau bis sabr. Saling menasihati untuk sabar. Nah, kalau sudah berdakwah, tentu kita akan mendapatkan banyak halangan, banyak rintangan. Jarak yang jauh misalnya, jamaah yang ngantuan misalnya, jamaah yang apa? Mungkin aras-arasan, ya. Jamaah yang sedikit barangkali, atau sekarang pandemi misalnya, sinyal internet yang lemah, ya. Udah capek-capek persiapan, ya. Baca banyak banyak buku, banyak tulisan, menyimpulkan jadi kerangka, kemudian tinggal menyampaikan, tiba-tiba internetnya rusak, ya. Sabar, ya. Nah, ini pasti dalam dakwah itu banyak rintangan, yaitu rintangan-rintangan yang sederhana, ya. Ada lagi yang nanti dicemooh, dituding menjadi antek teroris lah, ataupun dituding menjadi apa namanya, kadrun, ya, macam-macam julukan-julukan Wahabi, ya. Julukan-julukan yang merendahkan martabat. Nah, itu pasti kalau kita dakwah ini kok dakwah itu kok rasanya enjoy-enjoy saja, nggak ada rintangan, ya, nggak ada halangan. Mungkin jalan dakwah kita ini perlu dibenar, diluruskan, atau mungkin kita sedang berada di jalur dakwah yang keliru. Karena kalau kita ini dakwahnya itu sesuai dengan dakwahnya para nabi, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan la ilaha illallah, itu pasti ada rintangan. Itu sudah sunnatullah. Makanya Allah dalam Al-Asr ini setelah menyampaikan wa tawasaw bil haq, mendakwahkan Islam, menasihatkan kebaikan kepada orang-orang, setelah itu apa? Wa tawasaw bis sabr, sabar. Karena sudah sunnatullah. Yang namanya perjuangan dakwah itu jihad. Dan jihad itu pasti ada rintangan yang harus kita hadapi. Maka kita harus bersabar dengan itu semuanya. Nah, inilah para pemuda sekalian yang kami banggakan. Empat kiat yang disebutkan di dalam surat Al-Asr agar seorang pemuda, agar kita para pemuda memiliki peran dalam dakwah. Yaitu kita berilmu, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, kemudian mengamalkan ilmu kita. Ya. Kalau kita ini mencari ilmunya ikhlas karena Allah, akan Allah berkahi ilmu ini. Ciri ilmu seorang itu diberkahi oleh Allah, dia menghasilkan amal. Tapi ciri ilmu orang yang enggak diberkahi oleh Allah, itu enggak menghasilkan amal. Itu seperti seorang berdagang nggak punya hasil, ada rugi. Ya, seperti pohon yang nggak punya buah, ya itu rugi. Ya, ciri Allah itu berkahi ilmu seseorang menghasilkan amal, menghasilkan takwa. Nah, ciri ilmu dan amal seorang itu diberkahi oleh Allah apa? Dia akan manfaatnya akan meluas. Dia akan bisa didakwahkan. Ya. Lalu kemudian setelah itu tinggal bersabar. Kalau sudah seperti itu, ya kalau tiga upaya itu sudah ditempuh, maka selanjutnya itu harus bersabar. Bukan berarti setelah itu finish, selesai. Kita bisa leha-leha ya. Selesai, bukan. Setelah itu puncaknya apa? Watawasaw bis sabri, dan saling menasihati agar mereka bersabar. Baik. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ini kajian kita sampai jam 10 ya. Ini ada sesi tanya jawab enggak? Oh, enggak ada. Oke. Okay. Berikutnya kita akan membahas nih, berikutnya tentang mimpi. Seorang pemuda itu harus punya mimpi. Ya. Kalau kita enggak punya mimpi, kita enggak punya motivasi untuk bergerak. Harus punya cita-cita. Kalau bercita-cita saja takut, bermimpi saja takut, maka bagaimana dengan beraksi? Akan lebih takut lagi dia. Bermimpi itu mudah. Bermimpi itu gratis. Seorang pemuda harus punya cita-cita yang besar. Cita-cita yang tinggi. Nah, ini pernah dicontohkan oleh beberapa sahabat Nabi SAW. Ya, ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Muqaddam di dalam kitab yang terkenal, yaitu Al-Ulawul Himmah. Di dalam kitab itu disebutkan tentang empat sahabat. Ya, yang pertama ada Mus'ab bin Zubair. Kemudian yang kedua adalah Urwah bin Zubair. Kemudian ada Abdul Malik bin Marwan dan Abdullah bin Umar. Ada empat sahabat Nabi SAW. Keempat-empatnya ini mereka sedang berada di pelataran Ka'bah. Mereka sedang bersandar dengan kepada dinding Ka'bah ketika itu. Nah, semua mereka ini mengatakan, ya, mari kita bermimpi. Ya, salah satu antara mereka ini mengajak, ayo kita bermimpi, ayo kita punya cita-cita lah gitu. Kamu ingin jadi apa? Kamu ingin jadi apa? Ya. Lalu kemudian Mus'ab bin Zubair mengatakan, aku punya cita-cita ingin menguasai Irak dan menikahi Sukainah binti Al-Husain dan Aisyah binti Talha bin Ubaidillah. Ini Mus'ab bin Zubair. Lalu kemudian yang kedua, sahabat Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair punya cita-cita, aku ingin menjadi ahli fiqih, ulama faqih, ahli fiqih dan ahli hadis. Ya. Kemudian yang ketiga, Abdul Malik bin Marwan, dia mengatakan, aku bercita-cita ingin menjadi khalifah kaum muslimin. Ya, yang keempat, Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, aku punya cita-cita ingin masuk surga. Dan subhanallah ikhwah sekalian, selang beberapa waktu, keempat pemuda ini kemudian apa? Mendapatkan apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka mimpikan. Mus'ab bin Zubair pun menjadi penguasa Irak. Dia menjadi gubernur Irak. Urwah bin Zubair juga menjadi ahli fikih dan hadis. Bahkan beliau termasuk di antara 10 sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Demikian juga Abdul Malik bin Marwan. Kita semua tidak asing dengan nama itu. Salah satu khalifah Abbasiyah. Ya. Kekhilafan Abbasiyah. Menjadi khalifah kaum muslimin. Abdul Malik bin Marwan. Nah, kemudian yang terakhir Abdullah bin Umar. Nah, inilah yang cita-citanya belum terlihat di dunia. Dia cita-citanya apa? Dia bercita-cita saya ingin masuk surga. Ketiga sahabatnya tadi mereka sudah mendapatkan cita-cita dan kita berharap dan kita menduga kuat bahwasanya sahabat Abdullah bin Umar juga mendapatkan cita-citanya, yaitu dia akan mendapatkan surga insyaallah, amin. Nah, ini. Jadi seorang pemuda dia harus punya mimpi. Dia harus punya cita-cita agar dia punya semangat untuk bergerak. Tapi kalau dia nggak punya cita-cita, ya kamu mau jadi apa nih ke depan? Ya, kamu mau apa yang kamu inginkan dalam kehidupan antum ke depannya menjadi apa? Kok nggak tahu, anak bingung ya mau jadi apa? Gitu. Ya, kalau seperti itu nanti dia akan menghabiskan waktu mudanya tanpa tujuan yang jelas itu. sehingga kegiatan-kegiatan kebaikan yang dia lakukan barangkali itu menjadi suatu beban baginya. Tapi kalau dia punya cita-cita yang besar ke depannya, nah itu akan menjadi pendorong dia. Bahkan cita-cita itu bisa menjadi doa kita. Baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kajian kali ini ya. Kesimpulannya dari kajian kita kali ini tentang peran pemuda di dalam Islam. Tadi kami sampaikan tentang keistimewaan masa muda, yaitu banyak dalam ayat Al-Quran, yaitu seperti firman Allah SWT yang mengatakan jadi ayat yang mengatakan sebentar. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamu syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian yang kalian tidak tahu apa-apa. Allahul ladzi khalaqakum min dhi'fin tsumma ja'ala min ba'di dhi'fin quwwah. Allah keluarkan kalian, lahirkan kalian ke dunia ini dalam kondisi lemah, lalu kalian menjadi kuat, lalu menjadi lemah kembali. Kemudian hadis Nabi SAW tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar, ya kan? Kemudian juga hadis tentang memanfaatkan masa muda, ikhtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan masa mudamu sebelum tibanya masa tua. Kita jelaskan juga tentang keteladanan para pemuda. Teladan untuk para pemuda ada dari Nabi seperti Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf. Satu lagi yang belum saya sebutkan, Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita SAW diutus menjadi Nabi di usia muda juga ya, di usia 40 tahun. Kemudian juga tentang Ashabul Kahfi, anak-anak muda, 7 pemuda yang punya perhatian kepada akidah mereka sampai mereka uzlah ke gua demi menyelamatkan akidah mereka lalu menyebarkan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga dari para sahabat, kita contohkan seperti Usama bin Zaid yang menjadi panglima perang. Kemudian juga 3 sahabat Nabi seperti Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawahah, kemudian Zaid bin Harithah yang menjadi panglima perang Mu'tah. Perang Mu'tah adalah perang pertama kaum muslimin melawan bangsa Romawi. Kemudian kita juga sudah jelaskan tentang cara untuk menjadi pemuda yang punya peran, yaitu formula yang disebutkan dalam surat Al-Asr, yaitu berilmu, beramal, kemudian mendakwahkan Islam, kemudian bersabar. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kajian kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.